lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudahlah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan cinta kasih berakhir sampai di sini. Cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Again with me, I'm Dixon Remix. Remix.